Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جماعة سبحان الله سبحانه وتعالى بآياتنا 39 dan 40 dari surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang percakapan sesama penghuni neraka antara pengikut dan tokohnya. Di pembahasan kemarin, para pengikut ini menuntut agar supaya tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka diadab dua kali lipat karena menurut mereka tokoh ilah yang paling bejat menyesatkan mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ucapan tokoh-tokoh tersebut pengen cuci tangan atau membersihkan diri. Mereka mengatakan waqalat ulahum li ukhrahum, berkata tokoh-tokoh mereka atau pemimpin mereka kepada pengikut-pengikut mereka, fama kana lakum alaina min fadl, tidak ada kelebihan kalian atas kami atau keistimewaan kalian atas kami. Kita sama-sama sesat. Barakallahu fiik. Subhanallah. Tidak mau dihujat. Fama kana lakum alaina min fadl. Kalian tidak memiliki keistimewaan, kelebihan, keunggulan atas kami. Fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasakanlah adab ini sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Kami mendapatkan adab, juga kalian mendapatkan adab. Sudah, tidak perlu saling hujat-hujatan. Jadi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahyus. Sama saja, mau teriak-teriak, mau mintain, mau minta itu, mau protes, mau apa, atau sekalian sabar, sama saja, tidak bisa keluar dari api neraka. Kemudian Allah SWT mengingatkan kita tentang perjalanan roh. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berlaku sombong atas, tidak mau ikut, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. La tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami balasi orang-orang yang berlaku jarimah, berlaku dosa. Ada satu hadis yang berkenaan dengan ayat ini, hadis yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Perjalanan roh seorang mukmin dan perjalanan roh seorang kafir. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan ketika orang mukmin, barakallahu fikum, ketika orang mukmin mendekati ajalnya, turunlah malaikat memberikan bushra. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini malaikat turun memberikan bushra, berita gembira terhadap orang beriman ini, bahwa Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuninya, Allah akan memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Sehingga ketika malaikul maut datang, disertai oleh malaikat pembawa roh. Malakul maut cuma mencabut nyawa, dan malaikat pembawa roh ada lain sendiri. Baik. Maka ketika malaikat ini mencabut roh orang yang beriman, maka roh pun keluar dari jasadnya sama seperti keluarnya air dari teko, mengalir dengan lancar, gampang rohnya keluar. Barakallahu fiik. Begitu dicabut rohnya, langsung diambil alih oleh malaikat pembawa roh yang telah disiapkan untuk roh ini kain kapan. Kalau dia orang mukmin, maka kain kapannya dari surga dengan wewangian yang sangat semerbak. Dibungkuslah roh itu dengan kain kapan tersebut dan dibawa oleh malaikat tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah malaikat pembawa roh yang baik ini melewati malaikat-malaikat, kecuali malaikat itu bertanya, gerangan roh siapa ini yang sangat harum. Maka disebutkanlah nama roh tersebut dengan nama yang terbaik yang dia miliki di dunia. Kemudian dimintakan untuk dibukakan pintu langit, maka pintu langit pun terbuka, seterusnya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan kembali untuk dibawa ke kuburannya. Maka malaikat pun membawa kembali ke kuburannya. Sementara proses pelaksanaan jenazah dilakukan, sejak dicabutnya nyawa dia, proses pelaksanaan pengurusan jenazah, dimandikan, dikapalin, disolati, dan dikuburkan. Selesai dia dikuburkan, maka datanglah malaikat pembawa roh tersebut dan dikembalikan roh itu ke jasadnya. Baik, kemudian diambil alih oleh malaikat munkar wa nakir, dan didudukkanlah dia dan ditanyalah dia tentang marrabbuka, siapa Rabbmu, siapa Rabbmu, siapa yang kau sembah, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau dia beriman, maka dia akan menjawabnya dengan tepat dan benar, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad. Rabbku, sesembahanku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka dikatakan, sadaqta, engkau telah benar. Maka dibentangkanlah di dalam kuburannya sejauh mata memandang. Dan dibukakanlah untuknya pintu dari pintu-pintu surga sehingga dia mendapatkan dari pintu tersebut aroma bau surga yang semerbak. Masya Allah. Akan tetapi ketika roh itu adalah roh yang jahat, rohnya orang-orang kafir yang hendak dicabut, maka turunlah malaikat untuk memberitahukan tentang azab dan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sangat ketakutan. Begitu malaikat pengen untuk mencabutnya, maka sangat tersiksa dia. Dia tidak mau keluar dari jasadnya. Barakallahu fikum. Maka dikeluarkan dia dari jasadnya secara paksa, sama seperti dikeluarkannya seperti anak panah yang dimasukkan ke dalam karung basah. Imma karung yang robek, wa imma anak panahnya yang patah. Demikianlah susahnya dikeluarkan roh dia dari jasad tersebut. Wala haula wala quwwata illa billah. Tetap dipaksa dengan cara dipukul sehingga dia keluar dari roh, dari jasad tersebut. Begitu dikeluarkan dari jasadnya, maka malaikat tadi yang senantiasa menunggu kapan keluarnya roh tersebut, mengambil alih roh tersebut dengan kain kapan yang dari neraka dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Dikapankanlah dia dengan kain kapan itu, dibawalah dia ke atas langit. Maka tidaklah malaikat pembawa roh ini melewati malaikat-malaikat kecuali malaikat yang bertanya, gerangan roh siapa yang sangat busuk dan jelek ini. Maka disebutkanlah nama dia yang paling jelek dulunya di dunia. La haula wa quwwata illa billah. Maka malaikat pun mencoba untuk meminta izin dibukakan pintu langit. Ternyata tidak dibukakan pintu langit. Ini yang kita baca, kayak kita bacakan. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Makanya dilemparkan dia ke bawah. Tidak diantar baik-baik, dilemparkan dia rohim. Sehingga dengan kesendirinya dia kembali ke jasadnya. Ketika dia masuk ke dalam jasadnya, datanglah malaikat Munkar wa Nakir mendudukkannya dan bertanya kepadanya tentang tiga masalah tadi. Tiga landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Jadi, siapa yang dia sembah, semestinya kita mengenali siapa yang kita sembah. Allahu Rabbul Alamin. Demikian juga Nabi kita, hendaknya kita mengenali siapa Nabi kita untuk kita contohi, teladani. Kemudian kita harus mengenali agama kita agar supaya kita menjalankannya dengan benar. Baik. Maka ketika dia ditanya, dia pun hanya bisa mengatakan, ha, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan, maka aku pun ikut-ikutan mengatakan. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Maka dia pun dipukul dengan godam yang sangat besar, dan dia pun berteriak dengan teriakan yang sungguh sangat luar biasa. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendengarkan teriakannya kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Subhanallah. Kemudian disempitkan untuknya barakallahu fikum kuburan hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling bersilangan. Kemudian dibukakanlah pintu dari pintu-pintu neraka, dan dari sanalah dia mendapatkan aroma busuk dan panasnya api neraka. Pada saat itulah dia mengatakan, Rabbi la tuqimissa, wahai Rabbu, jangan kau tegakkan hari kiamat. Sementara orang mukmin tadi, ketika dia melihat dan mendapatkan aroma dari surga, dia pun mengatakan, Rabbi aqimissa, wahai Rabbu, tegakkanlah hari kiamat secepat mungkin. Karena dia tahu apa yang akan didapati nantinya lebih bagus dan lebih nikmat. Sementara orang kafir tadi ini, dia mengatakan, Rabbi la tuqimissa, wahai Rabbu, jangan kau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu sangat bahwa setelah hari kiamat azabnya lebih pedih, lebih menyakitkan. Wala haula wa quwwata illa billah. Ini ringkasan barakallahu fikum perjalanan roh setiap manusia yang ini harus dialami dan dilewati siapapun dia. Jadi perjalanan roh yang sangat berbeda. Satu penuh rahmat dan kenikmatan, satu penuh dengan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa orang kafir la yadkhulunal jannata, tidak akan pernah mereka masuk ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Barakallahu fiik. Tidak akan mungkin terjadi bahwa seorang kafir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami balasi orang-orang yang berlaku dosa. Ya, ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fikum di dua ayat ini. Barakallahu fikum, percakapan antara penghuni neraka dan perjalanan roh, apakah dia seorang mukmin atau dia seorang kafir. Wala haula wa illa billah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العليم